Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Roja, dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di 756 AM Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Dan insya Allah di sore hari ini kembali kami akan ketengahkan ke ruang dengar Anda sebuah kajian langsung dari studio kami di Studio Roja bersama Ustaz Abu Yahya Badrussalam Hafizahullahu Ta'ala. Dan kembali kita akan membahas mengenai kitab Al-Muntaqan Nafis Min Talbis Iblis. Baiklah, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ustaz untuk memulai. Tafadhol. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ayol ikhwah, azani Allah wa iyakum, kita melanjutkan kajian kita Al-Muntaqan Nafis Min Talbis Iblis. Bagaimana iblis menggoda para hamba sehingga ia dijadikan sesuatu yang tidak disyariatkan seakan sebuah perkara yang disyariatkan. Bagaimana iblis menggoda para hamba, jadi mana sesuatu yang jelas kemaksiatan ia terkadang dijadikan oleh iblis indah terasa di pandangan para manusia. Masih kita berbicara tentang talbis iblis, ya, godaan iblis terhadap kaum tasawuf. Berkata al-musannif rahimahullah, wa minas sufiyyati man yalbasu suf. Di kalangan orang-orang tasawuf, sufi, ada yang menganggap bahwa memakai pakaian suf yang terbuat dari kain wal itu katanya sebuah keutamaan. Wa yahtaju bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam labisa suf. Dia berhujah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memakai baju suf, dan juga mereka meriwayatkan beberapa keutamaan memakai baju suf, yaitu ya kain wol. Namun kata Al-Hafiz Imam Ibnu Jauzi, فأما لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوف فقد كان يلبسه في بعض الأوقات لم يكن لبسه شهرة عن العرب. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian suf yang berasal dari kain wol yang kasar itu dipakai oleh Rasulullah pada sebagian waktu saja, bukan sebagai sebuah kebiasaan. Itu pun juga bukan pakaian yang syuhrah. Jadi kalangan orang-orang Arab itu bukan pakaian yang syuhrah. Syuhrah itu artinya yang membuat masyhur, ya. Maksud beliau artinya bahwa pakaian suf itu dipakai oleh Rasulullah SAW pada sebagian waktu. Artinya Rasulullah SAW tidak mengkhususkan, ya, pakaian yang terbuat dari kain wol ini sebagai sebuah keistimewaan dan keutamaan yang senantiasa Rasulullah SAW pakai terus-menerus. Ya, beliau terkadang memakai pakaian yang berasal dari kain katun, ya, terkadang memakai pakaian dari kain yang lainnya, terkadang dari kain wol dan yang lainnya. Sehingga itu tidak menunjukkan bahwasannya ya, kain wol itu mempunyai kelebihan tersendiri dibandingkan dengan pakaian-pakaian yang lainnya. Ya, yeah. Berbeda dengan orang-orang tasawuf di zaman dahulu itu, di mana mereka menganggap bahwa katanya pakaian yang terbuat dari suf kain wol itu sebagai sesuatu yang ya perkara yang utama. Ikhwatul Islam, ketahuilah, tidak boleh kita menganggap keutamaan suatu perkara dari urusan duniawiyah kecuali dengan dalil. Ya, tidak boleh kita beribadah kepada Allah dengan suatu perkara urusan duniawiyah kecuali dengan dalil. Dalam artian, ya, jangan kita anggap bahwa masalah-masalah duniawiyah seperti ini sebagai ibadah secara zat. Maka misalnya kalau ada orang beribadah kepada Allah dengan cara memakai pakaian suf, tentu ya perkara ini termasuk yang mengada-ngada dalam agama. Makanya ya masalah duniawiyah memang pada asalnya halal. Tapi kalau masalah dunia itu dijadikan sebagai ibadah secara tersendiri, ya maka itu bisa berubah menjadi bid'ah. Ya. Wa amma ma yurwa fi fadli labsihi. Adapun kata beliau, riwayat-riwayat yang menunjukkan tentang keutamaan memakai pakaian dari kain wol, faminal mawdu'ati allati la yathbutu minha syai'un, maka itu termasuk hadis-hadis palsu. Ya, sama sekali tidak ada satupun hadis yang sahih tentang masalah itu. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Dahulu para ulama, ya akhi, kalau kita perhatikan, mereka mengingkari orang-orang yang memakai pakaian-pakaian seperti kain wol yang kasar dan yang lainnya, karena ingin dilihat akan kezuhudannya. Padahal mereka diberikan oleh Allah kelebihan, ya. Sementara seharusnya orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan hendaknya memperlihatkan nikmat yang Allah berikan kepada itu terhadap pada dirinya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Dari Khalid bin Syaudzab, ia berkata, syahidtul Hasan wa atahu farqad, fa akhadha al-Hasan bi kisa'ihi fa maddahu ilayhi wa qala, ya Furayqit, ya ibn ummi Furayqit, innal birra laysa fi hadha al-kisa', wa innamal birru ma waqara fi sadri wa saddaqahu al-amal. Dari Khalid bin Syaudzab, ia berkata, aku menyaksikan Al-Hasan al-Basri, di mana ia didatangi oleh Farqad. Lalu kemudian Al-Hasan memegang bajunya yang kasar itu, ya, dan menariknya dan berkata, ya Furayqit, hai ibnu ummi Furayqit, kebaikan itu bukan dengan memakai pakaian seperti ini. Kebaikan itu yang ada di hati dan direalisasikan dalam amal. Ya. Suatu ketika juga Al-Hasan pernah kedatangan seseorang yang memakai baju wol yang menganggap katanya itu sebuah keutamaan. Ya, di mana bajunya terbuat dari kain wol, jubahnya dari kain wol, sampai sorbannya, ya, selendangnya pun terbuat dari kain wol. Fajalasa fawada'a basarahu fil ard. Lalu orang itu rupanya duduk. Lalu ia meletakkan pandangannya ke bumi. Faja'ala la yarfa'u ra'sah, dan dia tidak mau mendongakkan kepalanya ke atas. Ya. Artinya orang ini ingin memperlihatkan kezuhudan. Nih saya pakai baju suf semuanya. Nih saya ya sudah telah sampai kepada derajat kezuhudan. Wa ka'anna al-Hasan khala fihi al-ujba. Al-Hasan tampaknya mengira, memandang orang ini telah terkena penyakit ujub. Ya, terkadang ya, orang-orang yang ingin berusaha zuhud atau banyak beribadah, seringkali ya terkena penyakit ujub. Seakan saya ini masya Allah sudah banyak beramal soleh, banyak melakukan mengamalkan sunnah, kamu untuk ilmu doang. Ya, mana amal kamu? Ya, yang penting amal. Akhirnya apa yang terjadi? Orang seperti ini terkadang melecehkan, ya, memandang orang-orang yang menuntut ilmu dengan pandangan yang leceh. Ini tidak baik. Faqala al-Hasan, maka Al-Hasan al-Basri berkata kepada orang ini, inna qawman ja'alu kibrahum fi sudurihim, shanna'u wallahi dinahum bihada suf. Sesungguhnya suatu kaum menjadikan kesombongan di hati-hati mereka. Demi Allah, mereka telah menjelekkan agama mereka dengan pakaian-pakaian suf ini. Ya. Lalu kemudian Ibnu Aqil mengomentari, hadza kalamu rajulin qad 'arafa an-nas wa lam yaghurruhu al-libas. Ini perkataan seorang ulama yang telah mengetahui ya keadaan manusia dan tidak tertipu oleh pakaian. Walaqad ra'aitu al-wahid min ha'ula'i yalbasu al-jubbata as-suf. Sungguh, kata Ibnu Aqil, aku melihat salah seorang dari mereka memakai jubah yang terbuat dari suf, kain wol. Fa idza qala lahu al-qa'il, ya Aba Fulan, kalau ada orang berkata kepadanya, hai Abu Fulan, zahara minhu wa min awbashil inkar. Ya, tampak darinya ya pengingkaran. Ya, kenapa ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyakum? Ya, terkadang orang-orang, maksudnya Imam Ibnu Aqil di sini, ya, orang-orang yang memperlihatkan kezuhudan ini seringkali membawa ya pakaian-pakaian seperti ini yang mereka anggap sebagai sebuah keutamaan, yang membawa kepada sifat ujub, ya, merasa bangga, bahkan terkadang ya menganggap remeh manusia. Maka dari itu, akhi, hati-hatilah. Jangan kita menganggap sebagai apa suatu pakaian tertentu sebagai sebuah keutamaan kecuali dengan dalil. Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam tidak pernah mengkhususkan atau memberikan keistimewaan tertentu terhadap pakaian tertentu. Ya, kita pakai pakaian yang biasa kita pakai. Ya, maka dari itu, orang yang memakai pakaian suf, kata beliau, tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah orang yang memang sudah dari kecil terbiasa pakai pakaian yang seperti itu. Ya, mungkin bisa jadi dia memang sudah kebiasaan adat di apa tempatnya, atau sebagai sebuah ya keadaan yang karena kemiskinan atau yang lainnya akhirnya terbiasa dengan pakaian-pakaian ya apa kasar seperti ini. Maka kata beliau, seperti ini tidak dimakruhkan. Ada juga orang yang apa namanya, orang yang Allah berikan kepada dia kekayaan, dan dia sendiri tidak pernah biasa memakai pakaian yang namanya suf, karena memang pakaian kain wol itu kasar, ya. Lalu kemudian dia memakainya, ya, sengaja dia pakai. Maka kata beliau, tidak layak dia memakainya. Kenapa? Dengan dua alasan. Yang pertama, kata beliau, annahu yahmilu bidzalika ala nafsi ma la tutiq. Dia membawa dirinya kepada perkara yang ia tidak mampu. Sedangkan itu tidak boleh. Yang kedua, ya, annahu yajma'u bilabsi baina syuhrati wa idhari zuhdi. Dia mengumpulkan, ya, dengan memakai pakaian suf itu, antara pakaian syuhrah dengan memperlihatkan seakan-akan dia zuhud, sehingga ya terseret kepada perbuatan riya. Maka ikhwatul Islam, Al-Imam Ahmad bin Umar bin Yunus berkata, Afsar al-Thawri rajulan sufiyan, bahwa Imam Sufyan al-Thawri pernah melihat seorang laki-laki dari kalangan sufi yang menganggap katanya pakai pakaian suf, kain wol itu katanya sebagai sebuah keutamaan. Apa kata Imam Sufyan al-Thawri? Libasuka hadha bid'ah. Ya, pakaian kamu itu bid'ah. Loh, kok bisa pakaian bisa ya dikatakan bid'ah, ya akhi? Padahal masalah dunia itu pada asalnya halal. Iya. Ya, suatu urusan duniawiah bisa menjadi bid'ah kapan? Kalau itu dianggap sebagai sebuah keutamaan. Di mana ia beribadah kepada Allah dengan itu, dengan tanpa dalil. Ya, dia menganggap bahwa ia beribadah kepada Allah dengan memakai pakaian suf, dan bahwasanya itu sebagai sebuah keutamaan di sisi Allah, padahal tidak pernah ada dalil yang menunjukkan kepada hal itu. Nah, makanya Imam Sufyan al-Thawri yang menganggap bahwa perbuatan memakai pakaian suf itu adalah termasuk perkara yang bid'ah. Ya. Dikiaskan kepada hal ini, ya, segala macam urusan duniawi yang dijadikan ibadah, ya, secara tersendiri. Ya, maka kalau misalnya ada orang yang beribadah kepada Allah dengan cara diam, tidak mau berbicara, maka ini juga perkara yang bid'ah. Atau beribadah kepada Allah ya, dengan cara makan tempe misalnya, menganggap bahwa ini sebuah keutamaan, maka ini bisa berubah menjadi bid'ah. Makanya akhirnya masalah dunia pun bisa masuk padanya, dimasuki padanya perkara-perkara bid'ah. Ya, walaupun masalah dunia itu pada asalnya mubah. Ya. Ikhwatal Islam, na'azzani Allah wa iyyakum. Berkata al-musannif rahimahullah, wa qad kana as-salafu yalbasuna thiyabal mutawassithah lal murtafi'ah walad dun wa yatakhayyaruna ajwadaha lil jumu'ati wal 'idain wa liqa'il ikhwan wa lam yakun ghairul ajwad 'indahum qabihan. Dahulu ulama salaf terdahulu, kata beliau, memakai pakaian itu yang tengah-tengah, ya, tidak terlalu mahal, tidak terlalu jelek, ya. Mereka juga tuh ya berusaha memilih pakaian-pakaian yang paling bagus untuk sholat Jumat, untuk ya Idul Fitri dan Idul Adha, untuk bertemu dengan teman-temannya, ya. Itu kebiasaan para ulama ussalaf. Waqad akhraja Muslimun fi sahihihi, al-Imam Muslim mengeluarkan dalam sahihnya, min hadithi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, annahu ra'a hullatan siyara tuba'u inda babil masjid. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, bahwa ia melihat hullatan siyara, ya, pakaian yang terbuat dari sutra yang dijual di sisi pintu masjid. Ini menunjukkan bahwa batasan masjid itu adalah ya dari pintu-pintunya. Ya, adapun seperti di zaman ini di Indonesia berupa halaman-halaman yang berupa tanah dan yang lainnya, wallahu alam, apakah itu masuk dalam masuk masjid atau tidak? Ini ikhtilaf. Sebagian mengatakan masuk ke dalam masjid dan tidak boleh jualan di situ. Tapi di sini disebutkan bahwa ya, pakaian hullah siyara, yaitu jubah yang terbuat dari sutra, ini rupanya dijual di sisi pintu masjid. Maka kemudian Umar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lawishtaraitaha liyaumil jumu'ati walil wufud idza qadimu 'alaik." Hai Rasulullah, bagaimana kalau engkau membeli pakaian ini untuk hari Jumat? Demikian pula untuk menyambut para tetamu yang datang, utusan-utusan yang datang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu fil akhirah." Sesungguhnya yang memakai pakaian seperti ini, itu sutra, adalah orang yang tidak ada keuntungannya nanti di hari akhirat. Lihat, akhi, Rasulullah ya mengingkari dari Umar karena pakaian itu terbuat dari sutra. Tapi Rasulullah tidak mengingkari ya pakaian-pakaian yang itu sifatnya tajammul. Ya, memakai pakaian-pakaian yang indah. Ya, kata Ibn Jauzi, "Fama angkaru alaihi dzikrat tajammul biha." Rasulullah tidak mengingkari Umar bin Khattab masalah yang berhubungan dengan memakai pakaian-pakaian yang indah, ya, untuk hari Jumat, untuk menerima para utusan, tidak. Tapi yang diingkari oleh Rasulullah karena ia terbuat dari sutra. Ya, ini maksudnya bahwa para salafus saleh tidak pernah ya memakai pakaian khusus yang memperlihatkan seakan kezuhudan, ya, kelihatan masya Allah zuhud. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang mempunyai pakaian yang bagus ya untuk salat Jumat, untuk Idul Fitri dan Idul Adha. Ini ikhwatul Islam. Qala al-musannif, berkata al-Imam Ibnu al-Jauzi, wa an Abil Aliyah annahu qala, dari Abu Aliyah ia berkata, kana al-muslimuna idza tazawaru tajammalu, adalah kaum muslimin terdahulu kalau mereka saling berkunjung, mereka ya memperindah pakaiannya. Artinya bukan saing-saingan ya seperti di zaman sekarang, Itu kadang kalau wanita ya lagi pada kumpul, wah, pakai pakaian yang paling ya, wah, ya. Bukan seperti itu maksudnya, tapi berusaha mereka memakai pakaian-pakaian yang bagus. Ya bukan pakaian-pakaian yang terlihat biar kelihatan zuhud gitu loh. وقد اشترى تميم الدار حلة بألف ولكنه كان يصلي بها. Sungguh Tamim Ad-Dari seorang sahabat pernah membeli sebuah pakaian yang harganya mahal sekali. Harganya cukup mahal, itu 1000. Ya, entah 1000 dinar atau 1000 dirham, tidak disebutkan di sini. Akan tetapi beliau pun juga tetap salat dengan memakai pakaian tersebut. Waqad kana Ibnu Mas'ud min ajwadin nasi thawban wa athyabihim rihan wa kana Al-Hasan Al-Basri yalbasu thiyabal jiyad. Ya, Abdullah bin Mas'ud saja ya termasuk orang yang pakaiannya paling bagus, ya wanginya paling wangi. Al-Hasan Al-Basri juga seorang ulama tabi'in memakai pakaian-pakaian yang bagus, ya. Wa kana Malik bin Anas yalbasu thiyabal adaniyat al-jiyad. Imam Malik bin Anas juga memakai pakaian-pakaian al-adaniyah yang bagus-bagus. Ya, bahkan Imam Ahmad bin Hanbal sampai pernah memakai baju yang harganya 1 dinar. Kalau 1 dinar itu ya di zaman sekarang sama dengan sekitar 4,25 gram emas. Coba bayangkan ya, 4,25 gram emas. Kalau 1 gramnya aja 300 ribu. Dikali 4 sudah 1.200.000, Masya Allah. Imam Ahmad pernah memakai pakaian yang seharga demikian. Waqad kanu yu'thiruna al-badharata ila haddin. Walaupun mereka ya juga lebih mengutamakan pakaian-pakaian yang menunjukkan kepada kesederhanaan. Rubbama labisu khulqana thiyab fi buyutihim. Ya, terkadang juga mereka memakai pakaian-pakaian yang sudah lusuh di rumah-rumah mereka. Fa idza kharaju, tapi kalau mereka keluar rumah, tajammalu, mereka pun bertajammul, ya memakai pakaian-pakaian yang bagus, ya. Walid walabisu ma la yashtahiruna bihi minad dun wala minal a'la. Mereka pun memakai pakaian-pakaian yang tidak menjadi syuhrah. Syuhrah itu membuat tenar, saking mahalnya gitu atau saking jeleknya. Ada orang pakai pakaian jelek banget. Sampai celananya pada bolong dan yang lainnya, ya, bangga banget gitu kan. Sebagaimana yang dilakukan sebagian para pemuda itu. Ya, bawa-bawa Vespa, segala macam sampah masuk. Ya. Yang ini jelas syuhrah. Dan pakaian syuhrah itu ya akhi terlarang dalam syariat. Rasulullah bersabda, "Man labisa thawba syuhrah, albasahu Allahu thawbal mahanah yaumal qiyamah." Siapa yang memakai pakaian syuhrah, ya Allah akan berikan pakaian kehinaan kelak pada hari kiamat. Na'udzubillah. Wa an Isa bin Hazim, dan dari Isa bin Hazim ia berkata, kana libasu Ibrahim bin Adham kattanan qutnan farfarwah. Lam ara alaihi thiyab as-suf wala thiyab syuhrah. Dahulu Ibrahim bin Adham, ya dia memakai pakaian yang terbuat dari katun. Aku tidak pernah melihat dia memakai pakaian dari suf, yaitu kain wol. Dia tidak juga beliau memakai pakaian-pakaian yang syuhrah, yang membuat tenar, ya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kata Ibnu Jauzi, wa'lam anna al-libas alladhi yuzri bi sahibihi yataḍamman idhhar az-zuhdi wa idhhar al-faqri fakannahu lisan shakwa min Allah azza wa jall wa yujibu ihtiqar al-labis. Ketahuilah, pakaian yang menghinakan ya pemakainya, yang seakan-akan memperlihatkan kezuhudan, memperlihatkan kefakiran, seakan ia adalah ya lisan yang mengadu dari Allah, yang menyebabkan akhirnya yang memakainya itu terhina apa dihinakan, ya. Kullu dzalika, semua itu kata beliau makruh, ya, terlarang. An Malik bin Nadlah, dari Malik bin Nadlah ia berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana qashiful hay'ah. Aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara ya aku keadaannya ya lusuh acak-acakan, kucel bin kumel. Ya. Faqala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada ya Malik bin Nadlah, "Hal laka mal? Apakah kamu punya harta?" Qultu na'am. Iya. Kata Rasulullah, "Min ayyil mal?" Dari harta apa? Qultu min kullil mal. Qad atani Allahu azza wa jal min al-ibil wal khayli wal raqiq wal ghanam. Semua harta aku semua harta aku punya ya hai Rasulullah. Dari apa yang Allah berikan kepadaku? Unta, kuda, hamba sahaya, ya kambing, saya punya ya Rasulullah. Tapi aneh, Malik bin Nadlah ternyata lebih suka pakai pakaian yang kucel bin kumal ini. Qala fa idza ataka Allahu azza wa jalla malan falyura alaik. Kata Rasulullah, kalau Allah sudah memberikan kepada kamu harta, hendaklah hal itu terlihat pada dirimu. Ini artinya berdasarkan hadis juga yang lain ya. Ya bahwa innallaha yuhibbu an yara ya athara ni'matihi 'ala 'abdihi. Allah suka untuk melihat ya bekas nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Ya, maka kalau kita diberikan oleh Allah harta, jangan sengaja kok ya malah cari-cari pakaian-pakaian yang kucel, yang kumel. Ya. Tapi pakailah pakaian-pakaian yang baik, yang bagus sebagai rasa syukur kita kepada Allah, memperlihatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ikhwatul Islam. Fa in qala qailun, kalau ada orang berkata begini, kata Ibnu Jauzi, tajwidul libas hawan lin nafs waqad umirna bi muahadatiha wa tazayyunun lil khalqi waqad umirna an takuna af'aluna lillah la lil khalqi. Memperbagus pakaian itu adalah ya lebih condong kepada hawa nafsu. Ya, padahal kita ini disuruh untuk melawan hawa nafsu. Memperbagus pakaian itu sama saja dengan ya memperindah diri untuk manusia, padahal kita disuruh ya agar perbuatan kita karena Allah bukan karena manusia. Terkadang ada orang berkata seperti itu. Apa kata Ibnu Jauzi? Fal jawab. Annahu laisa kullu ma tahwahu an-nafsu yudham. Tidak setiap yang disukai oleh hawa nafsu kita ini tercela. Wala kullu tazayyun lin-nasi yukrah. Tidak juga berhias untuk manusia itu dikatakan makruh. Tidak. Tidak semua. Wa innama yunha an dhalika idha kana syar'u qad naha anhu. Yang terlarang itu kalau syariat kita ya telah melarangnya. Au kana ala wajhi riya fi babid din. Atau ternyata riya ingin dipuji orang dalam perkara agama. Fa innal insan yuhibbu an yura jamilan. Ya karena seorang manusia terkadang ingin terlihat indah. Wadhalika hadzun nafsi, ini adalah merupakan bagian daripada ya hawa nafsu. Tapi itu tidak tercela. Ya makanya dia tidak tercela. Ya kalau dia menyisir rambut, kemudian mengacak, memperbagus pakaiannya, ya. Itu tidak tercela sebagaimana pernah datang kepada Rasulullah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan. Lalu ada seorang berkata, ya Rasulullah, inna ahadana yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Hai Rasulullah, salah seorang dari kami ada yang ingin pakaiannya terlihat bagus dan sendalnya juga bagus. Apa itu sombong, ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Allah itu indah dan cinta kepada keindahan. Artinya, ya seperti ini bukan perkara yang tercela. Memperlihatkan baju yang bagus, ya sendal yang bagus, sama sekali bukan termasuk kesombongan atau karena ingin dipuji manusia atau yang lainnya, tidak. Ya, justru Allah itu indah, kata Rasulullah. Allah pun juga cinta kepada keindahan. Justru yang namanya sombong itu, kata Rasulullah apa? Menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Ya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi inilah yang harus kita fahami, ya, bahwa ya para salafun salih tidak pernah ya memakai pakaian-pakaian yang memperlihatkan seakan mereka zuhud. Ya, kalau mereka punya kelebihan, mereka pakai pakaian yang bagus. Kalau mereka ternyata kekurangan, mereka memakai pakaian seadanya. Itulah yang diperintahkan oleh Islam, ya akhi. Ya, tentunya yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, tentu itu yang lebih utama. Wallahu alam, ini saja yang kita lanjutkan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Nah. Baiklah para pendengar Roja, dimanapun Anda berada, demikian telah sama-sama kita simak sebuah uraian dari kitab Al-Muntaqa Nafis min Talbis Iblis bersama Ustaz Abu Yahya Badrussalam Hafizullah Ta'ala. Dan bagi Anda para pendengar, kami undang Anda untuk berpartisipasi dalam memperdalam materi kita. Anda bisa mengirimkan pesan singkat ke nomor 081-989-6543 atau Anda bisa menelpon juga di nomor 021-823-6543. Baik, yang pertama kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz. Pertanyaan dari Bu Yayu di Tangerang dan juga pertanyaan lain yang senada, Ustaz, mengenai bahan dalam pakaian di masa Rasulullah, Ustaz, dan apakah Rasulullah memakai bahan khusus untuk pakaian beliau? Sudah dijelaskan tadi ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengkhususkan bahan tertentu dalam masalah pakaian. Rasulullah pernah memakai pakaian yang terbuat dari katun. Beliau juga pernah memakai pakaian yang terbuat dari suf, ya, wol. Beliau juga pernah memakai pakaian jubah Romawi dan yang lainnya. Yang jelas, ya, tidak boleh kita menganggap suatu bahan tertentu sebagai sebuah keutamaan dengan tanpa dalil, karena ini termasuk perkara mengada-ngada dalam agama kita. Allahu a'lam. Nah. Baik, masih melalui pesan singkat, Ustaz. Ada dua pertanyaan yang senada, Ustaz, mengenai pakaian. Pertanyaan pertama dari Ummu Alif di Tangerang, Ustaz, saya berpakaian rapi dan tertutup, tapi di lingkungan belum ada yang berpakaian seperti saya. Apakah pakaian saya ini termasuk ke dalam pakaian suhrah, Ustaz? Dari siapa? Dari Ummu Alif di Tangerang. Iya. Pakaian suhrah, ya, harus kita berikan batasan bahwa kalau seorang wanita misalnya memakai pakaian yang sesuai dengan syariat, ya, memakai baju yang yang tebal dan besar dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuknya, sesuai dengan syariat memakai jubah, jilbab, ya, dan kerudung, maka walaupun misalnya di tempatnya itu tidak ada yang memakai jilbab, atau ada juga yang memakai jilbab tapi jilbabnya jilbab gaul misalnya, maka itu tidak disebut dengan syuhrah. Walaupun memang seakan dia itu membuat dia terkenal, orang-orang memperbincangkan dan yang lainnya. Ya, karena pakaian syuhrah itu adalah perkara yang yang tidak sesuai dengan syariat. Ya, maka kalau seseorang memakai pakaian, suatu pakaian yang disyariatkan di tengah-tengah manusia yang memakai pakaian yang tidak sesuai dengan syariat, maka perkara ini tidak disebut dengan pakaian syuhrah. Sebab kalau demikian jadinya nanti, ya, ketika kita pergi ke suku Asmat misalnya yang pakai koteka, kemudian kita pakai pakaian yang rapi, dianggap syuhrah, akhirnya kita disuruh pakai koteka juga, ya enggak mungkin. Ya, ini tidak masuk di dalam makna daripada syuhrah itu sendiri. Nah. Baik, untuk selanjutnya kami akan angkat pertanyaan melalui telepon. Sudah menunggu Fitri di Bintaro. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Seorang laki-laki boleh enggak memakai baju berwarna merah? Dan satu lagi boleh enggak tentang kaos kaki itu, apa hukumnya, wajib apa enggak? Nah, baik. Cukup, Ibu. kasih. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakaian warna merah terjadi ikhtilaf para ulama, boleh atau tidaknya. Sebagian ulama mengatakan boleh secara mutlak berdasarkan riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah memakai pakaian-pakaian merah. Iya. Sebagian mengatakan ya dilarang sama sekali karena adanya hadis-hadis yang melarang pakaian merah. Sebagian memberikan perincian dan yang rajih yang diberikan perincian, terjadi ikhtilaf lagi perinciannya. Ibnu Qayyim berkata bahwa pakaian merah yang diperbolehkan adalah yang merahnya tidak sempurna, tidak 100% merah, tapi bercampur-campur dengan warna lain. Ya misalnya merah yang agak kehitaman gitu. Ya, sebagian lagi mengatakan merah yang dilarang itu merah yang terlalu mencolok. Ya. Maka yang jelas kalau merahnya itu merahnya yang terlalu mencolok, ya, sehingga membuat masyhur atau yang lainnya, ya, maka lebih baik itu dijauhi. Allahu'alam. Nah, baik, mungkin sekaligus jawaban ini juga menjawab pertanyaan dari Abu Wafa, pendengar Afiah FM di Majalengka, dengan pertanyaan yang senada. Baik, untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat kembali, Ustaz. Ustaz, bolehkah kita memakai pakaian jeans atau baju kemeja yang tren sekarang ini, Ustaz? Mohon penjelasannya. Pakaian jeans secara bahannya sih sebetulnya bagus. Jeans itu artinya tebal, ya. Kalau ternyata dia lebar gitu, tidak mercek, tidak sempit, ya, atau dijadikan jubah yang terbuat dari ya apa namanya, bahannya dari bahan jeans, ya, yang tebal seperti itu, tidak apa-apa. Tapi masalahnya berhubungan dengan bentuknya. Di mana pakaian-pakaian jeans yang ada itu ya rata-rata apa sempit sekali, ya, memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh, ya, bahkan memperlihatkan lekuk ya pantat dan kemaluan. Maka itu yang dilarang oleh para ulama, dan ini juga ya termasuk perkara yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW akan munculnya wanita yang berpakaian tapi telanjang. Artinya mereka berpakaian tapi ia memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya. Mungkin karena pakaian itu saking sempitnya atau karena saking tipisnya. Ya, maka setiap pakaian-pakaian yang seperti itu adalah tidak diperbolehkan. Ya, Allahu'ala. Baik, mudah-mudahan jelas beberapa pertanyaan menanyakan pertanyaan yang serupa. Mudah-mudahan ini mewakili dari pertanyaan-pertanyaan yang lain. Untuk selanjutnya sudah menunggu Pak Madi di sedang dalam perjalanan. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ini mau nanya di hati saya nih, Ustaz, masih ada ragu-ragu gitu. Yang masalah sembahyang waktu pernah ngerja jarak, saya nggak pakai usoli gitu. Kenapa, Pak? Sholat fardu nggak perlu pakai usoli gitu. Jadi dikatanya kalau sholat itu katanya Imam Syafi'i yang kita anut ini katanya pakai pikir gitu ya, Allahu Akbar aja gitu. Apa benar gitu? Saya jadi ragu-ragu. Saya dari kecil saya pakai usoli gitu. Iya, yeah, baik. Cukup, Pak. Ya itu saya pengen, jadi keraguan saya hilang gitu. Jadi saya pendengar aja juga tiap hari di jalanan, yeah, di mana gitu. Jadi saya pengen hilangin keraguan itu saya aja tuh, itu. Baik. Apa benar pakai usoli? Pasti mana-mana pada pakai usoli gitu. Saya bingung gitu. Baik, cukup, Pak, tampaknya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini, Pak, ya, bahwa melafalkan niat, melafalkan niat itu baru muncul dari kalangan mazhab Syafi'iyah yang terakhir. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Syarhul Muhadzab menyebutkan bahwa ya pertama kali munculnya melafalkan niat itu dari Abu Abdullah Az-Zubairi. Di mana Abu Abdullah Zubairi salah di dalam memahami perkataan Imam Syafi'i. Ya, di mana Imam Syafi'i waktu itu sedang membahas tentang masalah niat haji, lalu kemudian beliau berkata, "Walaisat kas-shalah fa inna tahtaju ila fa inna labudda minan nutqi." Itu tidak sama dengan salat karena salat itu harus diucapkan. Nah, difahami oleh Abu Abdullah Zubairi bahwa yang dimaksud dengan Imam Syafi'i ya harus diucapkan artinya mengucapkan niat. Namun ternyata para ulama ya Syafi'iyah yang lain tidak setuju dengan pemahaman Abu Abdullah Az-Zubairi. Makanya disanggah oleh Imam Nawawi. Beliau mengatakan ini sebuah kesalahan. Yang benar, yang maksud Imam Syafi'i adalah yaitu mengucapkan takbiratul ihram, bukan mengucapkan niat. Makanya Al-Imam Asy-Syirazi ya, pentolan mazhab Syafi'i di zamannya dalam kitab beliau Al-Muhadzab berkata, "Wa ba'du ashhabina man yara bi istihbab at-talaffuz bin niyyah au kama qala." Sebagian sahabat-sahabat kami ada yang memandang disunahkan atau disukai melafazkan niat dalam salat. Walaisa bisyai, dan pendapat ini tidak ada apa-apanya, tidak ada dalilnya sama sekali, kata beliau. Wali anna niyyah mahallu al qalbu, juga dikarenakan niat itu tempatnya di hati. Nah, ya ternyata ulama-ulama Syafi'iyah itu sendiri, terutama dari kalangan ulama Syafi'iyah ya di abad yang ke ya 4 di abad ke-5, ke-6, ke-7 ya, mereka mengingkari perkataan Abu Abdullah Az-Zubairi. Di antara yang mengingkarinya adalah Al-Imam Ar-Rafi'i juga. Ya demikian pula Imam Nawawi, demikian pula Al-Imam Asy-Syirazi sebelum Imam Nawawi. Ya. Nah, ternyata kemudian sebagian mazhab Syafi'iyah yang terakhir yang kemudian bukunya kemudian dijadikan sebagai rujukan di pesantren-pesantren di Indonesia seperti Fathul Mu'in syarah Iyanatul dengan syarahnya Iyanatul Talibin, termasuk buku yang mengatakan bahwa melafazkan niat itu katanya disunahkan. Padahal ulama mazhab Syafi'iyah yang lain mengingkari. Ya, ternyata dalam satu mazhab yaitu mazhab Syafi'iyah sendiri terjadi ikhtilaf di antara kalangan ulama Syafi'iyah. Ya, sementara ulama-ulama Syafi'iyah terdahulu juga tidak pernah dinukil bahwa mereka melafazkannya, hanya sebatas pemahaman Abu Abdullah Az-Zubairi saja. Ya. Adapun dari Imam Syafi'i sendiri tidak pernah dinukil bahwa beliau melafazkan niat. Bahkan yang ada adalah penukilan beliau mengingkari pelafazan niat. Seperti juga yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, di mana beliau menukil perkata Imam Syafi'i yang mengingkari pelafazan niat. Makanya di antara ulama Syafi'iyah yang mengingkari juga pelafazan niat itu Al-Imam As-Suyuti. Ya, dan bahkan beliau menganggap itu termasuk perkara yang diada-adakan. Ya. Nah, kalau ternyata para ulama itu terlihat dia berbeda pendapat. Nah, sekarang kita lihat dalilnya. Ya, dari Rasulullah ada tidak? Ada tidak contoh dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in? Ternyata tidak ada satupun. Bahkan disebutkan dalam hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang kurang bisa sholat, Rasulullah bersabda kepada dia apa? Idza qumta ila shalah fakabbir fastaqbil al-qiblah fakabbir. Kalau kamu mau sholat, maka hadaplah ke kiblat dan takbiratul ihramlah. Rasulullah tidak katakan ucapkan ya niat kamu dengan mengatakan usolli atau yang lain. Ya. Dan Bapak sekalian dan para pendengar, para ulama semua bersepakat bahwasanya niat itu amalan hati bukan amalan lisan. Niat itu tempatnya di hati bukan di lisan. Makanya tidak pernah kita mendengar Rasulullah atau para sahabat atau para tabi'in, bahkan imam yang empat, ya tidak pernah kita mendengar mereka melafazkan atau mengucapkan niat. Maka kewajiban kita ya adalah tentunya berpegang kepada dalil. Itu yang menjadi patokan kita. Ya bukan berpegang atau bersandar kepada pendapat-pendapat ulama, apalagi ulama-ulama mutaakhirin. Yang menjadi patokan kita atau dalil, apa sandaran kita adalah dalil. Nah. Baik, mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi Bapak Madi dan juga pendengar lain yang mendengarkan radio kami di 756 AM. Dan perlu kami informasikan, kami sedang dalam sesi tanya jawab dalam kajian Al-Muntaqa Nafis Min Talbis Iblis bersama Ustaz Abu Yahya Badrus Salam Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk selanjutnya kami akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Sudah melalui pesan singkat ada Fikri di Tanjung Pinang. Ustaz, benarkah bahwa pakaian itu tidak boleh digulung, Ustaz? Dan apakah termasuk dalam memakai sarung juga, Ustaz? Kalau kita perhatikan hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari sebagian sahabat yang memakai pakaian melebihi mata kaki. Seperti dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Tirmidzi, bahwa Abdullah bin Umar pernah memakai kain yang melebihi mata kakinya. Maka dikejar oleh Rasulullah dan Rasulullah bersabda, irfa thawbak, angkat baju kamu itu. Ya, diangkat, angkat lagi kata Rasulullah sampai pertengahan betis. Iya. Demikian pula Abdullah Umar bin Khattab tatkala beliau ditusuk oleh seorang apa namanya Majusi. Kemudian Umar bin Khattab dalam keadaan kritis, datanglah seorang pemuda. Dan pemuda itu ternyata musbil, ya, pakaiannya sampai ke tanah. Lalu kemudian setelah si pemuda pergi, Umar berkata, panggil si pemuda itu. Ternyata Umar melihatnya. Dalam keadaan kritis seperti itu, Umar menyuruh memanggil si pemuda itu. Lalu berkata, hai pemuda, ya, angkat bajumu itu. Karena itu lebih dicintai oleh Allah dan lebih bersih untuk pakaian kamu. Ya, ternyata para sahabat yang lain tidak mengingkari perbuatan Umar. Ya, sampai Umar mengingkari perbuatan si pemuda. Maka dari itu, ya, celana kita atau sarung kita atau yang lainnya, kalau melebihi mata kaki lebih baik dipotong saja. Ya, kalau memang keadaannya pada waktu itu kita baru tahu, langsung digulung aja. Ya, nanti sampai rumah dibawa ke tukang jahit, ya, dipotong-potongin. Itu lebih bagus. Ya, Allahu'alam. Baik, mudah-mudahan jelas. Untuk selanjutnya sudah menunggu di line telepon Bapak Rinto dari Sambas. Silakan, Pak. Ya, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ini, Ustaz, saya mau nanyakan. Saya pernah dengar itu kalau kita sholat tidak boleh memakai pakaian yang bergambar, bernyawa gitu, Pak. Ya. Terus kalau kita menggunakan pakaian yang ada gambar kartun-kartun itu, apa dibolehkan ya, Pak? Iya. Baik, sudah cukup, Pak. Yang kedua, Pak. Cukup, Pak. Mungkin satu dulu, Pak. Ya, sudah. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pertama, Pak, bahwa ya, memakai pakaian atau baju-baju atau pakaian ataupun kain yang bergambar itu perkara yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Disebutkan dalam hadis yang sahih, suatu ketika Rasulullah SAW ya pulang dari peperangan. Ketika beliau masuk ke kamar Aisyah, ternyata Rasulullah melihat ya rupanya lemari Aisyah ditutup oleh sebuah kain yang bergambar makhluk yang bernyawa. Melihat itu wajah Rasulullah merah, lalu beliau langsung keluar. Ya. Lalu ya Rasulullah marah. Ya, terlihat kemarahan itu di wajah Rasulullah SAW. Maka Aisyah segera mencabut ya kain itu dan merobek-robeknya dan menjadikan sebagai bantal-bantal yang tentunya ya gambarnya sudah terobek-robek. Ya. Itu menunjukkan, Bapak, ya, bahwa memakai kain atau gambar atau yang lain, apa, memakai kain, baju atau yang lainnya yang di situ ada pakaian-pakaian, ya, apa, gambar-gambar bernyawa itu terlarang, tidak diperbolehkan. Bahkan disebutkan dalam hadis, innal bait innal malaika la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Ya, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada di dalam rumah tersebut ya anjing dan gambar-gambar yang bernyawa. Ya, maka kalau kita sholat dalam keadaan memakai gambar bernyawa, ya, baju yang bergambar-gambar bernyawa gitu. Ya, baik itu kartun, ya, karena kartun juga ada juga yang gambarnya gambar-gambar bernyawa. Ya, seperti kartun orang atau binatang dan yang lainnya. Terjadi ikhtilaf para ulama, apakah salah sholatnya sah atau tidak. Sebagian ulama seperti Syekh Masyhur mengatakan sholatnya tidak sah. Ya. Kenapa? Karena syarat sah pakaian adalah menutup aurat. Ya, sementara pakaian yang dia pakai adalah pakaian termasuk yang diharamkan. Dan kaidah usul fikih berkata, apabila ya keharaman itu mengenai syarat daripada salah satu syarat sah ibadah, maka menjadikan ibadah itu tidak sah. Ya, sebagian mengatakan sah sholatnya, tapi ia berdosa. Tapi ya kita berikan perincian, kalau dia memakai pakaian baju yang seperti yang di zaman sekarang ya, kalau dia memakainya di baju pakaian bagian atas, ya sah sholatnya. Tapi kalau dia gambarnya itu ada di sarung, wallahu a'lam, maka tidak sah. Ya, karena berdasarkan kaidah usul fikih tadi ya, bahwa sesuatu yang haram kalau itu ada pada berhubungan dengan zat perbuatan atau syarat-syaratnya, maka membuat perbuatan itu batal. Wallahu a'lam. Nah. Baik, mudah-mudahan jelas bagi Bapak Minto tadi, disambas juga bagi penanya lain yang menanyakan melalui pesan singkat. Untuk selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat dari pendengar di Sumedang, Ustaz. Tadi disinggung dalam materi nama Ibrahim bin Adham. Ustaz, tolong dijelaskan apakah benar beliau dari kalangan Sufiyah, dari Yusuf di Sumedang? Memang ada beberapa kisah-kisah tentang beliau ini. Ya, seperti misalnya dalam kitab yang berjudul Sejarah Hitam Tasawuf yang ditulis oleh Dr. Ihsan Ilahi Zahir, yang menyebutkan bahwa Ibrahim bin Adham ini termasuk salah satu dari tokoh sufi. Di mana disebutkan bahwa Ibrahim bin Adham meninggalkan kemewahan, ia pergi ke hutan, ke tempat-tempat sepi untuk mencari ketenangan. Juga disebutkan bahwa katanya Ibrahim bin Adham pernah berguru kepada pendeta 7 tahun lamanya. Allahu a'lam akan kebenaran cerita-cerita itu. Ya. Yang jelas ya, kita berusaha juga untuk memeriksa kebenaran cerita-cerita tadi ya, apakah benar atau tidak. Allahu a'lam, saya sendiri belum memeriksa ya tentang kebenaran kisah-kisah tersebut. Dan insyaallah ya, kita akan coba bercerita tentang Ibrahim bin Adham pada di lain waktu saja insyaallah. Nah. Baik, untuk selanjutnya sudah menunggu Ibu Wati, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau menanyakan, kalau kita naik kendaraan dari rumah membaca doa naik kendaraan, terus naik mobil, terus selanjutnya kita lanjut naik pesawat, terus kita baca lagi, itu apakah termasuk talbis iblis? Ustaz, itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita dari rumah memakai kendaraan, maka ya, kita ingin musafar misalnya, mau pergi jauh, maka yang sunnah adalah ketika kita naik kendaraan mobil misalnya, disunahkan mengucapkan doa ya naik kendaraan ya, dengan mengucapkan bismillah ya, ya subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, Allahu Allahu Allahu akbar, subhanallah, ya yes, apa Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ya. Yeah. Kemudian dia membaca doa safar. Ya. Yeah. Kembali Allah membaca Allahumma inna nas'aluka fi safarin hadza albirr wa taqwa sampai akhirnya. Pergilah dia, ya. Yeah. Kemudian sampai di bandara, dia naik pesawat. Maka dia naik, baca lagi doa naik kendaraan. Karena doa naik kendaraan itu disunahkan setiap kali kita naik kendaraan. Ya, tapi apakah kita kembali membaca doa safar? Saya kira tidak perlu. Kenapa? Karena kita sudah membacanya dari rumah. Ya, Allahu a'lam. Baik Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya melalui pesan singkat dari Dede di Garut dan juga penanya lain mengenai batasan pakaian Ustaz yang boleh dipakai di rumah bagi seorang istri. Bagaimana ini batasannya Ustaz? Seorang istri kalau misalnya di rumah tersebut ya ada anak-anaknya ya, maka memakailah pakaian-pakaian yang tidak memfitnah si anak. Ya, silakan memakai pakaian-pakaian yang terbiasa terlihat, misalnya ya lengannya, lehernya, betisnya. Adapun yang memakai pakaian-pakaian yang tidak senonoh ya, dan kemudian dipandang oleh anak-anaknya, maka ini bukan pendidikan yang baik. Ya, Allahu a'lam. Nah. Baik, untuk selanjutnya sudah menunggu seorang bapak di Tambun, silakan, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya, kalau kita misalnya habis mendatangi istri kita ya pada malam hari, terus kita subuh, ketupaan, mandi jenabahnya, langsung sholat. Pas sudah sholat, kita baru ingat. Nah, ini bagaimana dan apakah sholatnya ini harus diulang lagi atau tidak kan? Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau keadaannya seperti itu Pak ya, setelah sholat baru ingat belum mandi, maka wajib Bapak mandi lagi, kemudian Bapak wajib mandi, kemudian sholat lagi. Dan tidak sah sholat ya dalam keadaan seseorang yang di atas hadas besar itu. Ya. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW sedang sholat. Ya, ketika beliau mau sholat, ketika orang-orang sudah berdiri bersaf, Rasulullah baru ingat dia belum mandi. Beliau langsung pulang dulu, kemudian keluar untuk mandi. Ya, yang jelas Pak ya, bahwa tidak diperbolehkan atau ya wajib orang yang baru ingat belum mandi janabat, ya dia wajib untuk kembali mandi janabat atau pergi mandi janabat kemudian mengulangi kembali sholat yang telah ia lakukan. Allahu'alam. Nah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya melalui pesan singkat Ustaz dari Bapak Rianto di Kota Dumai di Riau. Ustaz, apabila kita mendakwahkan teman kita untuk mengenakan pakaian yang syar'i tanpa kita mendahului dalam masalah tauhid, apakah ini termasuk tercela atau talbis iblis, Ustaz? Ya, akhi. Bagaimana seseorang akan mengamalkan sebuah perkara yang sifatnya sunnah sementara akidah itu belum tumbuh di hatinya? Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah ya ayat-ayat yang pertama kali turun tentang surga dan neraka. Kalaulah yang pertama kali turun jangan berzina, kami tidak akan meninggalkan perzinahan. Kalaulah ayat yang pertama kali turun itu adalah jangan mencuri, kami tidak akan meninggalkan pencurian. Kenapa? Karena akidah belum muncul di hati. Kita disibukkan ya mengingkari sesuatu yang berhubungan dengan pakaian sementara dia berbuat syirik. Sementara ya rasa cinta dia kepada syariat belum muncul. Cinta dia kepada Allah dan Rasulnya belum ada. Maka yang lebih bagusnya tentunya ya kita ya menasihati dulu tentang akidah, kenalkan dia dulu kepada Allah, ya kepada Rasulnya, jadikan dia dulu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa dalam mengingkari kemungkaran, kita ingkari dulu yang paling berat. Kalau misalnya ada seseorang yang berbuat syirik, dia juga memakai cincin emas, misalnya dia juga merokok, ya. Maka yang kita ingkari apanya dulu? Syiriknya dulu. Kita dakwahi dulu tauhidnya. Kita luruskan dulu. Nanti kalau dia sudah tumbuh akidah dia, ya sudah mulai dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, saya yakin ketika kita beritahu Pak yang sunnah itu pakaiannya begini, begini, begini, dia akan langsung melakukannya. Sahih. Allahu a'lam. Baik, mudah-mudahan jelas untuk penanya. Untuk selanjutnya sudah menunggu Ibu Fitri di Serpong, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Begini, kebetulan ana dengar radio lain itu 91.4 di Ustaz di situ. Apa akidah ama manhajnya sama dengan Radio Roja, cuman kadang ada demonya tuh, padahal kan demo itu dari Khawarij. Menurut Ustaz gimana ya? Demo bukanlah ya sebuah perkara yang sesuai dengan manhaj ya salafun salih. Demo terhadap pemerintahan ya, demo ya dalam artian yaitu menentang kebijakan penguasa dengan ramai-ramai keluar di jalan-jalan, maka perkara ini adalah merupakan sunnah kaum Khawarij. Ya. Kalau ada orang berkata, tapi dahulu Rasulullah dengan para sahabatnya keluar, kita katakan Rasulullah dan para sahabat keluar untuk mendakwahi manusia kepada tauhidullah jalla wa ala. Kenapa mereka tidak pergi saja ke ya tempat-tempat orang menyembah kuburan, kemudian mereka berdemo dan beraksi sambil ya mendakwahkan mereka? Kenapa tidak begitu saja? Ya, seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ya pergi ke kaum musyrikin kemudian mendakwahkan tauhidullah jalla wa ala. Ini ya apa namanya, perbuatan-perbuatan demonstrasi itu adalah bukan perkara yang disyariatkan. Bahkan itu ya lebih condong kepada banyaknya kemudarat yang timbul. Ya entah itu apa namanya kemacetan ataupun kemelut yang ada di apa namanya di suatu negara ataupun yang lainnya. Maka ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, ya, kewajiban kita adalah berpegang kepada manhaj salafus saleh dan berpegang kepada yang apa yang telah difatwakan oleh para ulama ul Islam. Ya, dan senantiasa berpegang kepada manhaj yang hak. Nah. Baik, untuk selanjutnya ada penanya melalui pesan singkat Ustaz dari hamba Allah di Bekasi. Ustaz, bagaimana mengatasi ketakutan yang berlebihan akan kehilangan orang tua? Dan bolehkah kita berdoa agar nyawa diambil terlebih dahulu sebelum orang tua? Ikhwatul Islam, mencintai orang tua adalah merupakan fitrah setiap manusia. Demikian pula kita mencintai anak kita. Namun yang harus diingat, siapa saja yang mencintai seseorang, hendaknya dia pun bersiap-siap untuk berpisah dengannya. Kita tidak mungkin akan terus bersama dia yang kita cintai. Suatu ketika kita akan berpisah. Kita akan meninggal dunia, entah kita dahulu atau dia duluan. Maka siapa yang berani mencintai, dia pun harus berani untuk berpisah suatu ketika kelak. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kecintaan kita kepada orang tua harus diiringi dengan keimanan. Ya, di mana cinta kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi daripada cinta kita kepada orang tua kita. Ya, bolehlah kita mencintai orang tua karena itu adalah merupakan fitrah. Ya, perkara yang diwajibkan pula oleh agama kita. Ya, seorang anak mencintai bapaknya, mencintai ibunya. Apalagi kalau ibu bapak dan ibunya itu adalah dua insan yang mukmin. Ya. Itu fitrah manusia mencintai orang tua itu. Tapi tentunya dia harus memahami bahwa mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi segala-galanya. Dia pun juga hendaknya beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dia pun harus beriman bahwa setiap manusia telah ditentukan ajalnya. Ya, suatu ketika dia akan meninggal dunia dan meninggalkan diri kita. Ya, maka ketika seorang hamba dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah, ketika misalnya orang yang dia cinta itu meninggal dunia, dia berkata, ya mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa dia. Ya, dia tetap tidak akan apa namanya merasa kesepian karena Allah senantiasa berada di hatinya. Ya, artinya dia betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah Allah. Baik, sudah menunggu berikutnya seorang penanya dari Depok, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, ini terkait sama masalah tauhid iblis ini kan tentunya iblis yang lebih mengutamakan masalah kita dalam menggoda kita. Nah, ya, cuma anak kadang-kadang bingung bedakan yang ini masuk akidah, ini masuk fikih. Sebenarnya batasnya perbedaan akidah sama fikih di mana ya Pak Ustaz Afwan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, pertama bahwa iblis menggoda manusia itu bukan hanya dari sisi akidah, bahkan dari berbagai macam masalah-masalah yang kecil pun juga digoda. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan 6 langkah ya iblis menggoda manusia. Yang pertama, digoda akidahnya, dijadikan dia ragu kepada Allah. Ya. Yang kedua, diseret kepada bid'ah. Ya. Dalam ibadahnya itu akhirnya diwarnai dengan perkara-perkara yang bid'ah, yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya dijadikan dia memandang baik perkara-perkara yang bid'ah tersebut. Kemudian juga dijadikan dia diseret kepada maksiat-maksiat, dosa-dosa besar. Diseret juga kepada dosa-dosa kecil. Ya, diseret juga kepada disibukkan dengan yang mubah-mubah untuk meninggalkan ya perkara-perkara yang sifatnya bermanfaat. Ya, bahkan terkadang seorang ahli ibadah ya digoda oleh iblis untuk meninggalkan ibadah yang lebih utama ya dengan disibukkan dengan ibadah-ibadah yang tidak utama. Ini semua adalah merupakan rangkaian dari tipu daya iblis. Makanya iblis itu tidak hanya menggoda masalah akidah, Pak. Seluruh sisi kehidupan kita, kita itu digoda terus dari sisi pakaian kita, ya, bagaimana supaya pakaian kita tidak sesuai dengan syariat dan yang lainnya. Yang kedua, ada pun perbedaan akidah dan fikih. Akidah itu yang berhubungan dengan masalah keyakinan-keyakinan hati, seperti bahwa ya akidah tauhid, ya, meyakini bahwa Allah itu adalah esa, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, menjauhi berbagai macam kesyirikan. Ya, meyakini juga keyakinan-keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, ya, seperti mengimani adakan adanya adab kubur, mengimani segala sesuatu yang sifatnya gaib, ya. Nah, ini akidah. Adapun fikih seringkali berhubungan dengan masalah-masalah yang bersifat amaliyah, ya, seperti sholat, zakat, puasa, haji, ya. Walaupun demikian, kata para ulama bahwa fikih itu pasti mengandung akidah juga. Artinya harus kita meyakini suatu sebuah kewajiban. Misalnya sholat. Sholat itu dari sisi memang berhubungan dengan masalah fikih, tapi juga harus diyakini bahwasanya sholat itu hukumnya wajib. Ya. Kalau ada orang mengatakan bahwa sholat lima waktu tidak wajib, bisa kafir. Nah, ini Pak ya. Jadi perbedaan antara akidah dan fikih bahwa akidah itu adalah masail ilmiah, masalah-masalah yang bersifat keyakinan. Sedangkan fikih itu bersifat masail amaliyah, yaitu yang berhubungan dengan masalah amaliyah yang berupa sholat, ya, puasa, haji, dan sebagainya. Nah. Baik, pertanyaan selanjutnya melalui pesan singkat, Ustaz. Ustaz, benarkah bahwa ciri-ciri orang sufi itu menjauhi dunia atau harta? Dan bagaimana dengan fenomena sekarang? Banyak dai-dai yang menyebarkan pemahaman salaf, pemahaman sufi, namun bergelimang dengan dunia dan harta. Mohon penjelasannya, Ustaz. Memang kalau sebagaimana sudah kita pernah bahas ya, bahwa kaum tasawuf di zaman terdahulu itu mereka menjauhi dunia. Mereka tidak mau dan tidak suka terhadap dunia. Ya, memang ini adalah salah satu perbuatan orang-orang sufi, terutama orang-orang tasawuf yang ada di zaman dahulu. Ya, dan ini jelas tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya ya. Karena para sahabatnya mereka ya tidak meninggalkan dunia, bahkan banyak para sahabat yang meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan harta yang melimpah ruah. Ya, Anas bin Malik yang didoakan Rasulullah dengan banyak anak dan banyak harta. Ya, demikian pula Amr bin As meninggalkan harta yang melimpah ruah. Ya, Zubair bin Awam ketika meninggal dunia meninggalkan emas, ya, banyak sekali, dan yang lainnya. Ya, itu menunjukkan bahwa para sahabat tidak anti dunia, tidak. Tapi mereka dijadikan dunia itu di tangan, bukan di hati. Makanya zuhud dengan kekayaan itu tidak bertentangan. Ya. Zuhud itu bukan dengan cara meninggalkan dunia. Tapi zuhud itu, ya, kita lebih percaya kepada apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di sisi manusia. Zuhud itu menjadikan harta itu di tangan, bukan di hati. Ya, lihat para sahabat, Masya Allah, seperti Anas bin Malik. Ya, dia berkata, semua macam harta aku telah miliki. Tapi apakah Anas tertipu dengan dunia? Menjadikan dia bergelimang dengan maksiat? Tidak. Beliau ya seorang sahabat yang ilmunya sangat dalam, ibadahnya luar biasa. Abdurrahman bin Auf, seorang konglomerat. Ya, di zamannya, sangat kaya raya hidupnya. Tapi apakah beliau tertipu oleh hartanya? Tidak. Beliau justru menginfakkan hartanya melimpah ruah. Ya. Beliau juga orang yang sangat faqih, yang sangat dalam keilmuannya, dan seorang yang ibadahnya kuat sekali kepada Allah. Ya, kenapa? Karena mereka memahami zuhud itu artinya adalah ya, hati kita itu, apa, harta itu tidak disimpan di hatinya. Harta itu seperti ludah, kita butuh kepada ludah. Ya, kita butuh kepada ludah, tapi ketika kita meludah, apakah kita jadikan ludah kita ingat terus, aduh, ya kemarin saya ngeludah di situ, ketinggalan ludah saya misalnya. Ya, tidak demikian. Maka dari itu, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, ya, zuhud tidak bertentangan dengan kekayaan. Ya, Nabi Sulaiman orang yang paling kaya, seorang raja, tapi beliau juga orang yang paling zuhud ya di zamannya. Nah. Baik, sudah menunggu pertanyaan selanjutnya dari Bapak Surya di Kelapa 2. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, saya pernah baca di buku Tazkiyah Nafs, itu ada hadis yang bunyinya begini, ada tiga golongan dari umatku yang tidak akan masuk surga tanpa hisab. Yaitu yang pertama orang yang bertahayur, yang kedua orang yang minta diruqyah, dan yang ketiga orang yang berobat dengan besi panas. Jadi yang kurang jelas bagi saya ini yang kedua, dan orang yang minta diruqyah ini. Ini ruqyah macam apa ini maksud Ustaz? Baik. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Hadis itu ya bukan dengan lafaz seperti itu Pak ya. Akan tetapi Rasulullah SAW mengabarkan ya, ketika Rasulullah mengabarkan bahwa di antara umatnya itu ada sekitar 70 ribu ya, dari umatnya yang akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Lalu kemudian Rasulullah menjelaskan siapa mereka? Kata Rasulullah, humul ladzina la yastarqun wa la yaktabun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah. Mereka tidak menganggap sial dengan suara-suara burung. Tidak juga berobat dengan besi yang dipanaskan. Tidak minta diruqyah, maksudnya apa? Ya, setiap ruqyah. Tidak minta diruqyah, walaupun ruqyahnya itu ruqyah-ruqyah yang sifatnya syar'i dengan Al-Qur'an, dengan doa-doa Rasulullah, tetap yaitu dimakruhkan oleh para ulama. Kenapa? Karena kata para ulama, orang yang minta diruqyah, minta dia kepada orang untuk meruqyah dirinya, biasanya hatinya akan ada macam atau jenis kebersandaran kepada orang yang meruqyah dirinya, sehingga ini mengurangi kesempurnaan tauhid, mengurangi tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka dari itu kita lihat ya, beda antara meruqyah dengan minta diruqyah. Kalau meruqyah boleh, karena Nabi Malaikat Jibril pernah meruqyah Rasulullah, Rasulullah juga pernah meruqyah para sahabat. Tapi kalau minta diruqyah, maka ini yang dimakruhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah wa rahmat. Baik, untuk selanjutnya masih ada pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz, mengenai pakaian laki-laki yang berwarna kuning atau baju koko, baju yang berwarna kuning. Bagaimanakah ini hukumnya Ustaz, dari Abu Erwin di Bekasi? Ada sebuah pemahaman atau penerjemahan yang salah. Itu ketika apa namanya sebagian orang menerjemahkan sebuah hadis yang Rasulullah SAW melarang ya baju al-mu'asfar, diterjemahkan oleh orang yang tidak bisa bahasa Arab dengan terjemahan pakaian yang kuning. Nah, gara-gara terjemahan yang salah ini, akhirnya sebagian orang punya keyakinan bahwa pakaian kuning itu haram. Ya, maka ya akhi, itulah akibat daripada orang-orang yang belum bisa bahasa Arab, kemudian menerjemahkan hadis seenaknya tanpa melihat dulu merujuk apa yang dimaksud dengan mu'asfar. Padahal kalau kita lihat ya, kamus-kamus bahasa Arab, kata-kata asfar, yu'asfir, mu'asfar itu artinya pakaian yang dicelup dengan ya, sebuah tumbuhan yang bernama usfur yang menghasilkan warna kemerahan. Ya, itu yang dimaksud dengan thaubun mu'asfar. Tapi ya, orang yang tidak paham ini kemudian mengartikannya dengan mu'asfar, dikiranya sama dengan asfar. Ya, padahal itu dengan ain dan ini dengan alif. Maka dari itu ya, memakai pakaian kuning boleh. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah pernah memakai pakaian-pakaian kuning. Allah alam, saya kira cukup ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.